السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، termasuk di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman, ahlul haq akan selalu lebih sedikit dibandingkan dengan ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah." Jikalau engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam mentaati kebanyakan manusia, aktsar man fil ard, kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, ahlul haq akan terasingkan. Ahlul haq akan berada pada posisi dihimpit, pada posisi disakiti fisiknya maupun hatinya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberadaan mereka sebagai orang yang ghuraba, sebagaimana beliau menyatakan, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam awal mulanya asing. Keasingan ini menyebabkan di awal Islam Nabi dibaikot, minoritas, kondisi yang mengenaskan, dalam keadaan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semasa awal mula di kota Mekah, sampai ada bahkan disakiti fisiknya, sampai bahkan ada yang dibunuh. Begitulah penggambaran Al-Ghuraba di awal Islam. Selama 13 tahun di kota Mekah, Ghuraba hanya beberapa puluh orang saja dibandingkan dengan masyarakat luas yang mereka adalah musyrikin. Nabi memberitahukan, wa sayudu ghariban kama badaa, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Namun Nabi memberikan kabar gembira, barang siapa yang di saat itu sebagai orang yang ghuraba dikarenakan memegangi sunnah, maka bahagialah engkau, akan mendapatkan tuba. Tuba maknanya adalah syajaratun fil jannah, satu pohon dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, maka sudah barang pasti orang-orang yang memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam akan merasakan berbagai macam ancaman, himpitan, akan merasakan berbagai macam siksaan di belahan bumi di mana mereka minoritas seperti muslimin di Uighur atau beberapa waktu yang lalu di Rohingya dibantai karena mereka minoritas, lemah, tidak memiliki kekuatan sebagaimana mereka yang musyrikin dan kafirin, kondisinya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan demikian pula Ahlus Sunnah. Di tengah-tengah muslimin yang jatuh pada bid'ah, mereka pun asing. Mereka akan menghadapi muslimin, tetapi muslimin yang di atas kebid'ahan. Kaifa la yakunu ghuraba wa hum baina 72 firqatan? Bagaimana mungkin tidak menjadi asing Ahlus Sunnah di tengah-tengah 72 golongan yang mereka notabene adalah muslimin namun mereka adalah ahlul bid'ah? Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Mereka muslimin, yang satu fil jannah, yang 72 finnar. Lihatlah kaum muslimin, hadis ini satu dibanding 72. Satu yang mengikuti Nabi alaihi wasallam bersama para sahabatnya berpegang teguh dengan Islam yang hakiki akan pasti menghadapi muslimin juga yang dihadapinya yang sejumlah minimalnya adalah 72 golongan. Makanya kaum muslimin lah yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah Al-Imam Al-Muqayyim Ahlul Islam Ahlul Sunnah Ghuraba Fil Muslimin. Ahlul Sunnah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Kedua kaum muslimin, mari kita menjaga dakwah kita ini. Jangan sampai dakwah kita ini menjadi bulan-bulanan mereka karena salah tingkah kita atau karena perbuatan kita yang salah. Sudah benar saja tetap dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, padahal sudah tepat dengan syariat. Tapi memang mereka tidak akan diam, akan terus menerus menjuluki Ahlus Sunnah dengan julukan-julukan yang jelek sebagaimana disebutkan dalam satu bab dalam kitab Masal Jahiliyah, talqibuhum li ahlil haqqi bi alqabil munafirah. Mereka ahlul bid'ah, musyrikin, kafirin, munafikin akan menyerang Ahlus Sunnah. Di antara bentuknya melakobi mereka dengan lakob-lakob yang jelek yang melarikan manusia dari dakwah sunnah ini, yang membuat takut orang untuk mendengarkan taklim dakwah sunnah ini. Dilakobi dengan hasyawiyah, dilakobi dengan sabiah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang aliran keras, orang-orang yang tidak mengenal toleransi, orang-orang yang ini dan itu, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah dalam rangka munafirah, melarikan umat dari dakwah sunnah ini. Hadirin kaum muslimin, ini sudah menjadi cara mereka ahlul batil dari semenjak zaman dulu, dari semenjak kaumnya Nabi Nuh sampai Nabi kita dan sampai akhir zaman. Usaha mereka untuk menghancurkan dakwah yang hak terus menerus tidak akan pernah berhenti. Allah sebutkan tentang ucapan kaum Nuh, wa man raka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihatmu wahai Nuh beserta pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang rendahan, yang enggak punya otak. Ini sejak zaman Nabi Nuh turun-temurun model ini sampai akhir zaman. Karena memang ahlul haq akan selalu minoritas, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan mereka ahlul batil. Hadirin kaum muslimin, dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, hendaknya setiap kita menyiapkan diri secara ilmu dan amalan, bertakwa, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Lebih lagi di zaman-zaman sekarang ini, ahlul bid'ah sedang berpegang, ahlul bid'ah yang banyak jumlahnya tadi sedang memegang kekuasaan, yang bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Semua mereka dengan anarkisme dalam jumlah yang besar. Mereka merusak ta'lim ini, menghentikan ta'lim itu, membubarkan ini, membubarkan itu, menghentikan ini, menghentikan itu, sebagaimana terjadi di beberapa tempat. Maka mari kita kaum muslimin, wahai ahlu sunnah, jaga diri baik-baik, jangan sampai memicu satu pergolakan yang mereka akan arahkan kepada kita. Begitu satu di antara kita berbuat kesalahan, langsung akan dilakopi dengan lakop yang jelek. Satu kesalahan akan merusak dakwah secara umum, akan merusak pondok kita di sini. Seandainya itu terjadi di antara kita, di antara kita di wilayah sini terjadi hal yang kita tidak inginkan, maka yang akan tercoreng bukan hanya antum yang melakukan kesalahan itu, tetapi nama dakwah kita, lebih khusus adalah pondok kita. Fa na'udzu billahi min dzalika ya kaum muslimin. Al-bid'ah tidak akan pernah diam. Walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah ridha al-yahud wan nasara. Tidak akan pernah diam mereka melihat kalian jumlahnya banyak. Enggak akan diam. Enggak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian murtad, sampai kalian kembali kepada agama nenek moyang, agama kebatilan, atau pemahaman yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita yang melakukan atau yang mengucapkan kata-kata yang bisa mereka ambil sebagai alasan untuk merusak dakwah kita. Jangan karena kita terpancing untuk menasihati. Wah, siapa yang menasihati? Saya ingin menyampaikan. Lah, jangan. Menasihati itu ada aturannya. Menasihati orang itu ada aturannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan itu jikalau peringatan itu bermanfaat. Belum tentu ketika kau melihat kemungkaran di musolamu umpamanya, atau kemungkaran di masyarakatmu, sebuah hal yang bid'ah, kemudian kamu tampil membicarakan, oh ini bid'ah, dhalalah, ini haram, ini menyimpang sunnah, ini finnar. Belum tentu itu bermanfaat. Walaupun itu adalah kebenaran. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran itu disampaikan dalam satu waktu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hadithun nas bima yafhamun. Bicaralah engkau kepada manusia yang dia bisa fahami. Ketika tidak bisa memahami tentang sunnah bid'ah, sudah enggak usah bicara. Engkau akan menimbulkan fitnah. Bukan al-haq yang akan diterima oleh mereka, tapi karena engkau tidak memiliki kemampuan dalam menerangkan itu, atau mungkin timing waktunya yang tidak tepat, suasananya bukan orang yang menginginkan al-haq. Mereka adalah orang-orang yang mengincar kelemahanmu. Di saat kamu salah dalam berbicara, langsung mereka akan mengeluarkan kekuatan masanya dengan tuduhan, ini kelompok merusak tatanan masyarakat, ini meresahkan masyarakat, ini membid'ah-bid'ahkan kita, ini dan itu. Walaupun yang kau sampaikan benar, tetapi laisa kullu haqqin yuqal. tidak selalu kebenaran itu disampaikan. Hati-hati kaum muslimin, mereka sedang mencari celah, membuat kita untuk lalai, lupa, luput dalam menyampaikan sebuah materi, luput dalam menyampaikan sebuah nasihat. Ternyata mereka menguploadnya, atau mereka menyebarkannya, atau mereka membuat marah kepada massa mereka, untuk kemudian berbondong-bondong menghentikan kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Kerugian lebih besar daripada keuntungannya, tidak ada, bahkan kerugiannya lebih besar. Dan tatkala kita ingin nahi mungkar, antara kemungkaran yang akan terjadi lebih besar daripada kemungkaran yang akan kita nasihati, maka hukumnya haram. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita menjaga dakwah kita ini, menjaga nama baik dakwah Ahlus Sunnah dengan kita bersikap-sikap yang baik. Kalau mau memosting atau menulis kepada saudara tulisan-tulisan manhajiyah, teliti kembali, karena bisa terjadi mereka adalah orang-orang yang sedang mengintai disebarkan di grup mereka dari kamu, kemudian kamu diundang untuk mempertanggungjawabkannya di balai desa atau di tempat RT, yang engkau kemudian di blacklist, tidak boleh lagi ada kegiatanmu di tempat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi sudah memberitahukan hal itu. Orang-orang yang baik di akhir zaman sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak baik. Ketika Nabi ditanya, siapakah mereka al-ghuraba? Orang-orang yang asing itu siapa? Manil ghuraba? Qala, Rasul mengatakan, unasun salihun qalilun fi unasun su'in kathirin. Siapa orang-orang yang aneh, yang asing? Adalah mereka-mereka orang yang saleh, yang sedikit di tengah-tengah masyarakat yang jumlahnya banyak sekali, namun mereka jelek. Ghuraba itu wa kaum muslimin alladzina yuslihun idza fasada an-nas. Ghuraba itu adalah orang-orang yang berusaha untuk saleh di tengah-tengah masyarakat ketika rusak moralnya, akidahnya, ibadahnya dengan maksiat dan mungkar atau kebid'ah dan kekufuran dan kesyirikan. Maka tentunya al-ghuraba itu bukan hanya sekedar label atau nama. Al-ghuraba itu kaum muslimin adalah memberikan sebuah kesan akan menghadapi sekian banyak hal-hal rintangan dalam dakwahnya. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan karena faktor perbuatan kita lakukan, dakwah kita ini menjadi korban. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, materi yang tadi kami sampaikan di atas berkaitan dengan banyaknya musuh dan sedikitnya teman-teman yang di atas al-haq, hal itu jangan sampai menyebabkan kita takut untuk kemudian melepaskan sunnah dikarenakan ingin menyelamatkan diri dari mungkin ancaman mereka, atau mungkin dari cemoohan dan hardikan mereka, atau mungkin dari dikucilkannya dia di masyarakatnya. Lah, bukan itu yang kita maksudkan, bukan itu yang kita inginkan. Bahkan justru kita harus kuat memegangi al-haq, karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullah yansurkum yuthabit aqdamakum. Jika engkau atau kalian membela agama Allah, maka kami akan membela kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian, akan kuat. Tetapi kaum muslimin, yang kami maukan adalah jangan sampai kita sudah sedikit kemudian diantara kita melakukan hal-hal yang itu menyalahi fiqhud da'wah, yang menyalahi syariat kita sendiri, yang berakibatnya adalah fatal, itu yang kita inginkan. Bukan kita takut. Sebagaimana judul bab dalam kitab Lamdul Mansur, Al-Ghuraba'u wa wasafuhum wa adamul wahsyati minal killah. Ghuraba, sifat-sifat mereka dan tidak ada rasa takut dikarenakan sedikit jumlahnya. Lah, tidak ada rasa takut. Inna lanansuru rusulana walladina amanu. Sungguh kami, yaitu Allah Azza wa Jal, akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya. Akan dibela Allah Azza wa Jal fil hayati dunya wa yamukum lasyad, ketika di dunia dan ketika nanti di akhirat. Tidak takut dengan kesedikitan. Bahkan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberi hidayah di tengah-tengah umat dalam keadaan yang seperti itu kondisinya. Allah pilih kita mengenal tauhid wa sunnah. Allah jadikan kita pembela sunnah di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu kondisinya. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tetapi ya kaum muslimin, yang kami inginkan adalah berhati-hatilah dalam kehidupan. Jangan engkau membuat benturan yang tidak ada manfaatnya dengan sebab engkau menyalahi sunnah. Engkau tidak memahami fikih dakwah. Engkau serampangan dalam berbicara, serampangan dalam bergerak, inginnya nahi mungkar, tetapi dengan cara yang tidak syar'i, engkau kurang pertimbangan. Maka kami menghimbau, kalau hendak melakukan sesuatu, bicaralah kepada ahli ilmi, mintalah pertimbangan, agar tidak menyalahi tariqut dakwah, cara dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadirin yang kemuliakan, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, agar supaya kita tetap istiqamah di atas al-haq, walaupun kita menghadapi musuh-musuh kita dari kalangan musyrikin, kafirin, ahlul bid'ahnya ataupun ahlul maksiatnya. Tetap bersabar di atas sunnah, dan jangan pernah kita melepaskannya, dan jangan pernah kita melakukan hal-hal yang merugikan dakwah kita sendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan istiqomahan kita di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna mil khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salah.